Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sederalun, berita siang edisi hari ini Senin 23 Januari 2017 dibacakan oleh saya Ahyar dan Kamal. Kecelakaan jet bus dan L300, warga Selimum meninggal. Usai sengat Garuda Indonesia, suap Rolls Royce, setrum PLN. Massa datang dari luar kota ikut kawal Rizik Syihab. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lux Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, TM Tajudin warga Pasar Selimum Aceh Besar meninggal dunia setelah mobil penumpang Isuzu Jetbus BL7202 LP yang dikemudikan bertabrakan dengan mobil penumpang L300 BL1381AB yang disopiri oleh Zulkifli warga Wekruang Kecamatan Montasik kemarin. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Kecelakaan itu terjadi di lintasan Jalan Banda Aceh Medan, kilometer 28 Kampung Lampanah Tunong, Kecamatan Indrapuri Aceh Besar, sekitar pukul 20.45 WIB tadi malam. TM Tajudin menghembuskan nafas terakhir dalam penanganan tim medis Rumah Sakit Satelit Aceh Besar. Kasat Lantas Ibtu Sandi Titah Nugraha menjelaskan, mobil jetbus yang disopiri almarhum datang dari arah Banda Aceh menuju Medan. Lalu sebaliknya mobil L300 yang dikemudikan Zulkifli datang dari arah berlawanan. Kanit Laka Bribka M. Haikal menambahkan dalam mobil penumpang jetbus itu ada 8 penumpang lainnya, seorang penumpang atas nama Ridwan, warga kampung yang sama, Kecamatan Selimum, mengalami luka parah. Sementara 7 penumpang lainnya, kata Haikal, dilaporkan hanya mengalami luka ringan. Sedangkan dalam mobil penumpang L300 itu, Zulkifli hanya sendiri. Sederalun, skandal Rolls Royce tak hanya diduga melibatkan PT Garuda Indonesia, namun juga melibatkan PT PLN melalui proyek pembangkit listrik Tanjung Batu, Kalimantan Timur yang dibangun pada tahun 1990-an. CNN Indonesia melansir. Pekan lalu KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia TBK, Emir Syah Sattar, sebagai tersangka kasus suap dalam pembelian mesin pesawat untuk maskapai itu dari Rolls Royce. Dia diduga menerima suap sekitar 20 miliar rupiah dalam bentuk uang dan barang. KPK juga menetapkan Sutikno Sudarjo, pemilik MRA Group, sebagai tersangka karena diduga menjadi perantara untuk menyuap Emir Syah. Terkait dengan PLN, dokumen fakta yang diterbitkan Serious Fraud Office menyebutkan praktik suap oleh Rolls Royce terjadi pada 2011 hingga 2013. Hal itu berkaitan dengan Long Term Service Agreement antara perusahaan dengan BUMN listrik tersebut. Pembangkit listrik Tanjung Batu memiliki dua basis energi, yakni gas dan uap. Penghasil listrik itu berada di Kabupaten Tenggarong, Kalimantan Timur dengan kapasitas sekitar 50 hingga 60 MW. Dokumen itu menyebutkan kong kali kong itu bermula dari penjualan dua paket generator untuk PLN yang digunakan untuk pembangkit listrik Tanjung Batu Samarinda, Kalimantan Timur pada 1990-an. Pada tahun 2000, Rolls Royce memperoleh kontrak pemeliharaan proyek itu selama 7 tahun. Sederalun, massa yang berdemo ke Polda Metro Jaya hari ini berasal dari berbagai daerah. Mereka bahkan menginap sehari sebelumnya di Masjid Al-Azhar, Kebayoran, Jakarta Selatan. CNN Indonesia melansir. Syamas Farajuddin, warga Majalengka sejak pukul 20.00 WIB, tiba di Jakarta dan menginap di Masjid Al-Azhar. Dia mengaku bergabung dalam demo pemeriksaan pentolan Front Pembela Islam Rizik Syihab karena panggilan hati. Sementara itu, Rahmat Hidayat, warga Ciamis yang datang ke Jakarta bersama dengan teman-temannya yang bergabung dalam organisasi Laskar Ciamis. Menurut Rahmat, keikutsertaannya dalam demo untuk menuntut keadilan. Bagi Rahmat, versi keadilan adalah dengan melepaskan Rizik dan menghukum Basuki Cahaya Purnama atau Ahok. Ahok saat ini sedang menjalani sidang dugaan kasus penistaan agama. Sementara itu, Sekjen Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam DKI Novel Khaidir Hasan Bamukmin menyatakan, masa yang akan berdemo mengawal pemeriksaan Rizik Syihab mencapai puluhan ribu orang. Sidaralun, penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada pentolan Front Pembela Islam Rizik Syihab soal tuduhan Bank Indonesia menggunakan logo palu dan arit dalam pecahan uang rupiah tahun emisi 2016. CNN Indonesia melansir, hari ini Polda Metro Jaya akan memeriksa Rizik Syihab terkait tuduhan pecahan uang rupiah tahun emisi 2016 berlogo palu arit. Rizik dilaporkan sebanyak dua kali oleh dua organisasi masyarakat berbeda di Polda Metro Jaya. Menanggapi hal itu, kuasa hukum Rizik, Kapitra Ampera, membantah kliennya telah menyebarkan hasutan dengan menuduh Bank Indonesia menggunakan logo palu dan arit dalam pecahan uang rupiah tahun emisi 2016. Lebih dari itu, ia menyampaikan logo palu dan arit merupakan simbol traumatis di tengah masyarakat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sidaralun, lebih dari 11 juta US dollar atau setara dengan 147 miliar rupiah raib dari kas negara Gambia menyusul kaburnya Yahya Jammeh, pria yang telah lengser dari kursi presiden. Hilangnya uang tersebut diklaim Mai Ahmad Fati, penasihat presiden baru Gambia, Adama Barrow. BBC Indonesia melansir, menurutnya Gambia kini dalam krisis keuangan setelah Jammeh membawa lebih dari 11 juta US dollar selama dua pekan terakhir. Klaim Fatih ini belum bisa diverifikasi secara independen oleh BBC. Sejumlah mobil mewah dan berbagai barang tampak dimasukkan ke dalam pesawat kargo Chad pada malam Jammeh meninggalkan Gambia pada Sabtu lalu, mengakhiri 22 tahun kekuasaan sebagai presiden. Fatih mengatakan para petugas di bandara utama Gambia telah diinstruksikan untuk menahan barang-barang milik Jammeh meninggalkan negara tersebut. Beberapa laporan menyebutkan beberapa barang milik Jammeh berada di Guinea, tempat mantan pemimpin Gambia itu singgah dalam perjalanan mengungsi. Sidaralun, selama hampir 5 bulan terakhir melakukan investigasi, Samsung akhirnya mengumumkan penyebab utama ledakan Galaxy Note 7 dan meminta maaf kepada masyarakat. Seperti yang sudah diduga sebelumnya, Samsung menyatakan kesalahan utama terjadi pada baterai, bukan ponselnya. CNN Indonesia melansir, hal ini disampaikan Koh Dong-jin, President of Samsung Mobile Communications Business. Dalam proses investigasi tersebut, Samsung diketahui melibatkan 700 staf yang menguji 200 ribu unit ponsel dan 30 ribu baterai tambahan. Sementara ketiga perusahaan independen yang terlibat dalam investigasi tersebut yakni UL, Exponent, dan TAF Rinland. Perusahaan elektronik asal Korea Selatan ini awalnya menyalahkan salah satu pemasok baterai mereka. Namun lembaga independen yang terlibat mengatakan menemukan permasalahan serupa dari dua pemasok lainnya. Hasil penelusuran mendapatkan baterai besutan Samsung SDI yang dipakai pada tahap pertama terdapat cacat desain di sudut kanan atas. Hal tersebut membuat elektroda baterai bermasalah dan rentan tertekuk. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Senin 23 Januari 2017. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sidaralun, wassalam.